السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menimpakan kepada kamu madarat, maka enggak akan ada seorang pun yang bisa menyingkapkannya kecuali dia. Jadi kecuali dirinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khair, dan kalau Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlihi, maka enggak akan ada yang menghalangi fadilahnya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, dia menimpakan dengannya kepada siapapun dari hamba-hambanya. Fa innahu al-mutafarrid bil mulki wal qahri wal 'ata'i wal mana' والضر والنفع دون كل ما سواه. Allah menyatakan dirinya bahwa kalau sudah menyentuhkan kejelekan, maka enggak akan ada yang menyingkapkannya kecuali dia, dan kalau memberikan fadilah, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Mengapa? Karena sesungguhnya dialah Allah yang mutafarrid, yang maha esa, maha bersendiri dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya, dalam kekuatannya, dalam pemberiannya, dan dalam menghalangi, dalam memberikan madarat dan memberikan manfaat. Dia maha bersendiri, enggak ada yang ikut campur. Fayalzam min dhalik an yakuna huwal mad'u wahda. Kalau Allah sendiri maha esa dan berbuat dalam miliknya juga sendiri, memberi tidak memberi, menentukan manfaat ataupun madarat, semuanya sendiri, maka berarti seharusnya yang diseru hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dialah al-mad'u wahdahu, dialah yang harusnya diseru sendirinya. Al-ma'bud wahdahu, yang disembah sendirinya. Fa innal ibadata la tasluh illa limalikin nafa', karena yang namanya ibadah tidak pantas kecuali kepada pemilik manfaat dan pemilik madarat. Maka mintalah manfaat dari pemiliknya dan berlindunglah dari madarat kepada pemiliknya. Wala yamliku dhalika wala syai'an minhu ghairuh, tidak ada yang memilikinya sedikit pun selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiq lil ibadati wahdah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi sendirinya. Duna man la yanfa' wala yadur, bukan yang tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Masih ingat kemarin saya tulis di papan tulis bahwa mereka-mereka yang beribadah pada berhala, pada batu, pada pohon, pada apapun, biasanya imma karena khauf, takut dari mabaratnya, takut dari mabaratnya, atau karena raja, berharap, berharap dari nafaknya. Kalau kalian beribadah karena khaufun waraja, khaufin madarratihi waraja'an naf'ihi, harusnya kepada pemiliknya. Man yamlikul manfa'a wal madarrah, man yaqdir wa man yaqdi qada'an fi naf'il wa dhur, Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa pemilik manfaat? Allah. Siapa pemilik mabarat? Allah. Maka seharusnya kalian harus paling takut kepada yang memiliki mabarat, yang kalau sudah ditimpakan layuran. Mabarat yang kalau sudah ditimpakan oleh Allah, layuran, enggak bisa ditolak, enggak bisa dihalangi. Ini mengerikan sekali. Mabarat dari Allah Ta'ala. Harusnya beribadah kepada Allah karena takut adab Allah. Dan Allah lah yang memberikan manfaat. Yang kata Allah, kalau manfaat ini, kalau fadilah ini Allah berikan, maka enggak akan ada yang radda li fadlih, enggak akan ada yang bisa menghalangi fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, orang yang kaya raya, memiliki segala harta benda, kemudian dia berkata, saya akan memberikan manfaat kepada si fulan. Wahai fulan, apa yang kamu mau? Saya akan berikan semuanya karena aku ini memberikan manfaat. Wah, orang itu senang sekali. Saya minta ini. Siap, bawakan. Dibelikan semua apa yang dia minta. Naikkan ke truk, berangkat ke rumah si fulan. Tiba-tiba kecelakaan di jalan, hancur. Yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah SWT. Kehendakmu ingin memberikan manfaat, ternyata gagal. Kirim lagi. Terjadi kejadian lagi. Sampai kemudian dianya yang tertimpa musibah, hancur, luluh, sampai bangkrut, pailit. Tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lihat, ikhwan ibn a'azakumullah. Manusia tidak memiliki apapun kecuali dari Allah. Dan tidak memiliki dan tidak bisa menentukan apapun kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-malik al-haqiqi, berarti pemiliknya yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu, hartamu, nyawamu, bendamu, semua yang ada pada kamu, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu ta'ala, qul afaraitum ma tad'una min dunillah in aradanillahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38, katakan pada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakan pada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian semua yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kalau Allah menghendaki denganku kejelekan? Apakah berhala-berhala itu bisa menghilangkan kejelekan itu dariku? Aw aradani birahmatin, atau kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, dengan rahmat. Al hunna mumsikatu rahmatih, apakah benda-benda itu bisa menghalangi rahmat itu dari Allah? Qul hasbiyallah. Katakan cukup bagiku Allah yang bertawakal semua yang bergantung kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW benar-benar menanyakan pada mereka kaum musyrikin dengan pertanyaan ini. Bagaimana pendapat kalian? Bukankah kalian mengenali Allah? Al-musyrikin jahiliyah Arab mengenali Allah SWT, tapi mereka menyembah berhala, menyembah berbagai macam benda-benda, apakah Lat atau Uzza atau Manat atau Hubal. Maka Rasulullah SAW tanyakan kepada mereka, wahai musyrikin, wahai Arab, wahai penyembah-penyembah berhala, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menentukan aku dengan kebaikan, apakah benda-benda ini bisa menghalangi kebaikan itu dari Allah? Dan kalau Allah menghendaki kejelekan, apakah benda-benda ini, berhala-berhala ini bisa menghalangi kejelekan itu dari Allah? Itu orang musyrikin diam. Mengapa? Karena mereka tahu, hati kecilnya tahu bahwa Allah adalah sesembahan yang terbesar. Adapun Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya, tuan-tuan kecil menurut mereka. Sehingga kalau yang besar menentukan khair, kebaikan, maka enggak akan ada yang bisa menentang kebaikan Allah. La Lata, wala Uzza, wala Manat, wala Hubal. Sebaliknya kalau Allah menentukan syarr, kejelekan, musibah, bencana, maka benda-benda ini gak akan bisa menghalangi bencana itu untuk terjadi. Tidak Lata, tidak Uzza, tidak Manat, tidak pula Hubal. Ikhwan ibn a'azakullah, maka mereka mengatakan, iya sih, memang gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menentukan. Kalau gitu, untuk apa ini? Berhala-berhala itu apa? Kalau gitu, kalau engkau tahu, kalau kalian tahu, yang menentukan adalah Allah, sedangkan benda-benda tadi tidak bisa menentukan, dan tidak bisa menghalangi ketentuan Allah, ya sudah sembah Allah saja. Sendirinya. Bertawakallah kepadanya. Bergantunglah kepadanya. Selesai. Ngapain menyembah berhala? Ayib. Ini ikhwan a'azakumullah pertanyaan yang telak. Gak bisa dibantah oleh musyrikin Quraisy ketika itu. Dan juga gak bisa dibantah oleh musyrikin sekarang. Silakan kalian datangi orang-orang yang sedang meratap di kuburan. Saya tanya pada kamu. Kalau Allah menentukan kamu bahagia, apakah orang yang dikubur ini bisa menentukan menghalangi kebahagiaan itu dari Allah? Ya gak bisa lah. Tapi sebaliknya, kalau Allah menentukan musibah kepadamu, apakah yang dikubur ini bisa menyelamatkan kamu dari musibah yang Allah tentukan? Kalau dia masih punya iman, pasti akan berkata, ya tidak mungkin ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau gitu ngapain ke kuburan? Kalau gitu ngapain kau meratap di kuburan? Ya wali Allah, ya habib Allah, ya wali Allah, ya sadat fulan, ya sadat fulan. Kalau ternyata gak bisa menghalangi ketentuan Allah, ya minta saja kepada Allah yang ketentuannya tak terhalang. Ketentuannya gak bisa dihalangi apapun. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ma yaftahillah linnas min rahmatin falamumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Ma yaftahillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membuka untuk manusia rahmatnya kecuali tidak ada satupun yang bisa menutupnya kembali. Enggak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi rahmat itu dari Allah kalau sudah membuka rahmatnya. Wa ma yumsik, dan apa yang sudah Allah tahan, yakni tidak Allah beri, Fala mursila lahu min ba'di, maka enggak akan ada yang bisa melepaskannya setelah Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha mulia lagi maha hikmah. Sama seperti yang sebelumnya. Semakna kalau Allah membukakan rahmat, enggak akan ada yang bisa menutupnya. Kalau Allah sudah menutup rahmat, enggak akan ada yang bisa membukanya. Selesai. Kalau begitu, jangan meminta pada yang lain. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'taqada 'ibadul qubur wal masyahid. Fa hadza ma akhbara bihi fi kitabih. Inilah ayat-ayat yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Min tafarrudihi bil ilahiyah war rububiyah. Inilah yang Allah kabarkan dalam kitabnya, bahwa Allah menyendiri dalam sifat ketuhanan, menyendiri dalam sifat uluhiyah, menyendiri dalam sifat rububiyah. Wa nasabal adillah ala dzalik, dan juga Allah meletakkan bukti-buktinya. Fa'taqada 'ibadul qubur wal masyahid naqidu ma akhbara bihi Allah. Ternyata penyembah-penyembah kubur itu, penyembah-penyembah monumen-monumen, penyembah-penyembah benda-benda, ternyata mereka justru meyakini sesuatu yang sebaliknya terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhaduhum syuraka'a lillah. Justru mereka menjadikan benda-benda tadi sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Di dalam istijlabil manafi', dalam mengambil manfaat atau mencari manfaat kepada Allah dan kepada benda-benda tadi. Wa daf'il makarih, dalam menolak kejelekan-kejelekan juga kepada Allah dan kepada benda-benda tadi. Bisu'alihim wal iltija'i ilaihim birraghbati warrahbah wattadarru'. Mereka justru meyakini kebalikan dari apa yang sudah Allah kabarkan tadi dalam tiga ayat tadi. Ayat pertama, in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ayat kedua, afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradanillahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Ayat ketiga, ma yaftahillah linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Jelas menunjukkan keesaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Keesaan Allah dalam menentukan manfaat dan madarat. Kalau sudah menentukan manfaat, enggak akan ada yang menghalangi manfaat yang Allah takdirkan. Dan kalau Allah sudah menentukan musibah, madarat, maka enggak akan ada yang bisa menghilangkan madarat tersebut yang sudah Allah tentukan. Maka barakallahu fikum, penyembah kubur tadi terbalik menyelisihi ayat-ayat ini, menganggap ada benda-benda lain yang ikut menentukan manfaat dan madarat, menganggap ada benda-benda lain yang bisa kita meratap meminta manfaatnya atau meratap berlindung dari madaratnya selain Allah. Dianggap ada benda-benda lain yang seperti itu. Astaghfirullah. Wattakhaduhum syuraka, kemudian mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Wa hadza fawqa syirki kuffaril arab, dan ini barakallahu fikum lebih dahsyat di atas kesyirikan orang-orang Arab dulu. Mengapa dikatakan lebih dahsyat dan lebih tinggi daripada musyrikin jahiliyah dulu? Karena mereka ketika menyembah berhala-berhala tadi berkata, ini musyrikin Arab jahiliyah mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berkata, haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini adalah pembela-pembela kita di sisi Allah nanti. sehingga mereka menganggap bahwasanya yang menentukan adalah Allah, tetapi mereka ingin ada pembela-pembela di hadapan Allah nanti katanya. Itu jahiliyah. Dan itu dibantah oleh Allah dan Rasulnya. Fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum wa yuqarribuhum ila Allah. Mereka dulu menyeru berhala-berhalanya agar memberikan pembelaan di hadapan Allah atau agar mendekatkan diri kepada Allah. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, dan mereka berkata dalam talbiyah salat mereka yang seharusnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tetapi mereka rubah jahiliyah dengan kalimat labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Lihat, jahiliyah menganggap bahwa sekutu-sekutu tadi milik Allah. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Berarti berapa penguasanya? Nah, semestinya berapa penguasanya? Perhatikan jahiliyah. Mereka menyatakan bahwasanya engkau ya Allah tidak punya sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Berarti berapa pemiliknya? Ah, ajibu. Satu. Berhala-berhala ini tidak memiliki engkau. Engkau memiliki mereka. Berarti pemiliknya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki benda-benda tadi. Kalau gitu ngapain menyembah berhala-berhala tadi? Kalau ternyata itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gak berani menentang keputusan Allah. Gak berani menghalangi ketentuan Allah. Gak bisa, gak mampu untuk menghalangi keputusan dari Allah. Ia minta saja kepada Allah langsung, selesai. Ngapain minta berhala? Wahai jahiliyah, wahai orang-orang bodoh. Wa amma ha'ula'il musyrikun fa'taqadu fi ahli al-quburi wa fil masyahid ma huwa a'zamu min dhalik faj'alu lahum nasiban min at-tasarruf at-tadbir. Tadi digambarkan bagaimana syiriknya jahiliyah. Benar-benar kebodohan. Mengetahui adalah Allah pemilik satu-satunya, bahkan memiliki Tuhan-Tuhan mereka, memiliki berhala-berhala mereka, tetapi mereka tidak mau mengesakan Allah saja, tidak mau berdoanya kepada Allah saja. Ini keanehan mereka dan kebodohan mereka. Tetapi musyrikun yang sekarang yang meyakini tentang kuburan memiliki kekuatan-kekuatan gaib. I'taqadu fi ahli al-quburi wa fil masyahid ma huwa a'zam min dhalik. Justru para penyembah kubur sekarang malah mereka meyakini pada kuburan-kuburan tersebut, atau meyakini bahwa penghuni-penghuni kuburan tersebut memiliki kekuatan-kekuatan dan seterusnya, meyakini lebih besar dari apa yang diyakini oleh jahiliyah. Faja'alu lahum nasiban min at-tasarruf at-tadbir. Kata mereka, kuburiyun, penyembah kuburan-kuburan keramat, penyembah batu-batu keramat, penyembah pohon-pohon keramat, penyembah rambut keramat, penyembah kayu keramat, penyembah batu keramat. Mereka menganggap bahwa benda-benda yang katanya keramat tadi bisa bertasarruf. Bertasarruf berarti berbuat. Dan bisa melakukan pengaturan alam. Menurunkan hujan atau menahan hujan. Bisa menentukan musibah atau menghalangi musibah. Bisa menentukan kejelekan dan kebaikan. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti lebih parah daripada jahiliyah. Karena jahiliyah menyembah berhala-berhalanya dengan keyakinan bahwa berhala itu mendekatkan kepada Allah. Menyembah berhala-berhalanya dengan keyakinan bahwa ini perantara kepada Allah. Sedangkan yang sekarang meyakini bahwa benda-benda yang disembahnya punya pengaruh pada alam semesta. Orang ini bisa menghentikan waktu. Orang ini bisa menurunkan hujan, bisa menghalangi hujan. Orang ini yang dikubur ini atau benda ini atau batu itu memiliki tasarruf, bisa mengatur alam semesta. Wali-wali kutub bisa menentukan alam semesta. Astagfirullah. Ya berarti Tuhan dong mereka. Berarti ilah. Berarti banyak Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan yang sangat mengerikan. Keyakinan yang kufur dan syirik. Waja'aluhum mu'azan lahum wa malazan fir raghabati war rahabat. Akhirnya mereka menjadikan benda-benda tadi karena keyakinan bahwa kuburannya, pohon keramatnya, batu keramatnya, semuanya bisa mengatur alam, maka mereka pun berlindung kepada benda-benda tadi, menjadikannya sebagai ma'adzan, tempat berlindung. Wa malazan, tempat meminta pertolongan. Dan kembalinya kepadanya dalam raghabat wa rahabat. Dalam keinginan-keinginannya raghabat warhabat, dan dari ketakutan-ketakutannya, yakni harapan-harapannya, mereka harapkan kepada berhala-berhala tadi, kuburan-kuburan tadi. Ketakutan-ketakutannya membawa mereka berlindung kepada kuburan-kuburan tadi, tempat keramat tadi. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ikhwan ibn na'azakumullah, di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wahuwal ghafurur rahim, yakni akhir ayat dari wala taj'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minal zalimin wa in yamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illahu wa in yuridka bikhairin falaradda lifadlih yusibu bihi man yasha min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Yani Allah pengampun dan penyayang bagi yang mau taubat. Allah ancam dulu dengan ancaman-ancaman, baru kemudian Allah ingatkan. Dan ingat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yani bertaubatlah, Allah akan ampuni. Menyesallah, Allah akan rahmati. Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Rahmat. Berhentilah, bertaubatlah. Niscaya Allah akan ampuni kalian, akan sayangi kalian. Itu maknanya. Jangan sebaliknya. Apa sebaliknya? Setelah menyatakan, jangan kalian berdoa pada selain Allah, tapi Allah Ghafur Rahim. Terkesan apa? Jangan beribadah pada selain Allah, tapi kalau menyembah selain Allah, ya gak apa-apa sih, Allah Ghafurur Rahim. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya setelah Allah katakan bahwa kesyirikan sangat mengerikan, dan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, tetapi jangan putus asa dari rahmat Allah, kalian masih bisa bertaubat. Wahai para penyembah kubur, wahai pemakan tanah kuburan, wahai yang tawaf mengelilingi kuburan, wahai orang, ini yang saya sebutkan terjadi. Tanah kuburan sampai dimakan. Dengan alasan bahwa itu serpihan-serpihan orang soleh. Kalau serpihan orang soleh masuk ke badan saya gak akan dibakar di sisi Allah. Gak akan masuk neraka. Ini dari mana? Maka bertaubatlah karena Allah Ghafurur Rahim. Wahai yang meminta-minta ke kuburan. Wahai yang meratap-ratap ke tempat keramat. Wahai mereka yang minta jodoh ke sumur keramat, ke pohon keramat. Wahai mereka yang minta rezeki dengan berbagai macam jimat-jimat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intaha. mulakhasan. Selesai secara ringkas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah ucapan musannif tentang masalah rizki. Mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un." Carilah di sisi Allah rizki dan beribadahlah kepadanya saja, dan bersyukurlah kepadanya, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kepadanya kalian akan kembali. Wabillahi taufiq.